apa hukumnya menunda pernikahan? Menunda pernikahan sama dengan menunda ibadah, karena nikah adalah ibadah. Bagi yang menambah pernikahan berarti menambah ibadah. Man tatawaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Setakwa-takwanya anak muda, kalau kau belum menikah, maka iman mau baru setengah. Saya sudah bilang ke calon mertua bahwa saya ingin menikahi putrinya, tapi calon mertua minta saya menunggu anaknya saya skripsi dulu, padahal kamu sama-sama sudah ingin menikah. Nasib antum senasib macam saya ini. Aku mau pinang dia, kata dia nanti lah selesai kuliah, bunga bukan setangkai, tumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh suruh. Sekarang setelah saya masuk TV, barulah dia menyesal. Bagaimana pendapat Ustaz tentang LDII? Dulu namanya Lemkari, pernah pula menyebut namanya Islam Jamaah, pernah pula menyebut namanya Islam Murni, mengatakan hanya gurunya saja yang diakui keislamannya. Datang muridnya menjumpai saya, Islam katanya tidak sah kalau tidak bersyahadat di hadapan guru kami, karena guru kami yang sanadnya bersambung sampai ke Nabi. Hanya guru kami yang sanadnya sampai ke Nabi. Maka siapa yang tak berguru kepada guru kami tidak sah Islamnya. Macam mau kecek kayaknya, bawa guru yang kasih kau bersyahadatnya kamu. Sanad nambo lebih sahih ke Nabi. Nambo dari guru Anbo Syekh Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki, dari gurunya sampai kepada Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, dari gurunya Sayyid Alawi Al-Hasani Al-Maliki sampai kepada Imam Nabi, sampai kepada sahabat tabi'in, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Apa awak guru yang aku sikap bersyarat di hukumu? Sombong mana Ustaz sama aku? Atakabur lilmu takabbir sodakoh. Orang yang sombong kepada orang yang sombong sodakoh. Ia memandang orang lain najis. Sialan bertamu ke rumahnya, maka lantainya mesti dipel. Innamal musyrikuna najasun. Ia musyrik najis. Ambo sampai kini hanya ada bertamu ke rumahnya lain. Tapi kalau tahu ambo iko orang berkeyakinan dan teriko, dianggapnya ambo najis, ambo kau mesti dipel, maka ambo akan bertamu ke rumahnya. Baik aku ke dapurnya, baik aku ke kamarnya, baik ambo ke WC-nya, baik dipel ke sana. Ambo pegang kompor-kompor di sana. Semoga kita semua dirahmati Allah. Ana mau bertanya sama Ustaz, apa nahaj, nahaja, yang haju, manhaj, jalan yang dilalui, caro, jalan yang dilalui, manhaj, ma'ana alaihi wa ashabi, jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Karena ada di antara saudara kita yang dari sebelah mengatakan manhaj Ustaz Somad berbeda dengan mereka. Manhaj Ustaz Somad berbeda dalam masalah apa? Jodoh kok bersama Allah dalam masalah apa? Jangan fitnah-fitnah saja di internet. Buktinya minta supaya tidak ada turut hujan. Memang banyak manhaj aku turut. Turut tak hujan. Salah, ini hujan turun hujan. Ikut dari sini tidak turut turun hujan. Di mana tak perbedaan? Oh Abdul Somad, ikut berkeyakinan ada iman rukun iman dalam kedua baca kepada keturunan dua kali. Itu berbeda manhajnya. Ada pun yang mentakwilkan ayat mutasyabihat dalam masalah takwil. Ayat-ayat mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Hal ini mau ikut manhaj Abul Hasan Al-Ash'ari mentakwil Abul Hasan Al-Ash'ari Abu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan Imam Bukhari pun mentakwil, Imam Bukhari mentakwil, manhaj Imam Bukhari mentakwil. Kuluman alihafan, semua binasa. Wayabaka wajihu wabika, yang kekal wajah Tuhan. Wajah Tuhan disitu bukan muka Tuhan. Kata Imam Bukhari, wajah Tuhan bukan muka Tuhan. Makna wajah Tuhan, mulukuhu, kekuasaan Tuhan. Imam Bukhari mentakwil. Jadi aku masih semanhas dengan Imam Bukhari mentakwilkan. Jadi jangan terumahul fitnah-fitnah tak tentu. Ayat sudah berjuang berkorban, sholat malam, doa, nangis, sedekah. Tapi cita-cita saya belum terwujud. Sedangkan banyak teman saya yang tak sholat, meninggalkan mengaji, tapi terwujud. Anak minta pisau, mak minta pisau mak, minta pisau mak. Amak nak lagi pisau ke anak. Apa? Ini amak sayang ke anak. Akal engkau belum sempurna. Dan kasih engkau pisau, engkau potong urat nadimu. Kalau awak meminta kepada Allah, awak husnuzon kepada Allah, mungkin Allah akan tiga. Pertama, dijauhkannya dari sebesar yang kita minta. Yang kedua, dinyalinkan ke nikmat yang lain. Yang keempat, dan yang ketiga, diberinya nikmat itu di akhirat. Malahan, wa'at tak pernah ditengok mata, wala udhulun sami'at tak pernah didengar telinga, wala fatara ala qalbi basar tak pernah terlintas di hati manusia. Apakah orang yang mengatakan Allah di langit itu bisa kafir? Bisa. Nah, ayatnya, laisa kamitslihi syai'un. Allah sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan satu apapun. Baca buku Mbok 30 masalah populer dalam pembahasan tentang ayat mutasyabihat, mengkaji Ar-Rahman al-Asyustawa. Tengok penjelasan para ulama. Ambo enggak bisa balik buku Ustaz, download di Play Store. Play Store 37 masalah populer Somad LC enter. Bagaimana menyadarkan mereka yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah? Buat Maulid setiap tahun. Maulid buat Maulid buat Maulid buat Maulid. Kalau awak kalah, inyo menang. Kalau inyo menang, awak kalah. Nah, kau akan ada buat Maulid. Aku Maulid itu. Maulid. Apa isi Maulid itu? Limo, enam. Pembukaan oleh protokol. Nang kedua, pembacaan Al-Quran. Nang ketiga, penjelasan tentang sejarah Nabi Sirah. Nang keempat, doa. Nang kelima, makan kalau ada. Itu isi maulid. Maka Imam Nawawi membolehkan, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membolehkan, Imam Suyuti membolehkan. Ikut tiga orang kok hafiz. Al-Hafiz dan Syafi'i Al-Hafiz 300,000 hadis di kepalanya membolehkan maulid bantu ikut. Maulid nanda ada bin'ah di dalamnya. Pembukaan, baca Quran, pengajian, doa, makan. Maka boleh maulid. Tapi kalau ada joget-joget, menari-nari, lalu memanggil roh Nabi, hai Muhammad datanglah, itu bukan maulid, itu memanggil jelangkung hantu. Apa hukumnya pemimpin yang melakukan? Apa hukumnya perempuan? Perempuan. Apa hukumnya perempuan melakukan steril? KB terbagi dua. KB mengatur waktu, namanya tanzimun nasal. 2 tahun sekali hamil. 2 tahun sekali hamil. 3 tahun sekali hamil. Boleh. Namanya tanzim. KB yang memutui sama sekali, namanya takdidun nasal. Haram. Tak boleh. Contohnya laki-laki vasektomi. Yang perempuan steril. Tak boleh. Ibu merasa sudah mapan, anak sudah ada, tiba-tiba steril. Setelah steril tak bisa mengandung lagi. Tiba-tiba anak yang dua kecelakaan, mati meninggal, menangis. Datang ke dokter, bisa saya mengandung lagi? Tak bisa. Akhirnya menangis, ibu menangis, bapak tersenyum. Kenapa tersenyum? Tanya sama yang senyum. Tapi kalau dokter sudah memvonis, ini tidak bisa lagi karena sudah hamil 3 kali belah. Nanti kalau keempat bisa mati, boleh steril. Kenapa? Ad-darurat tubihul mahdzurah. Melihat kondisi Indonesia sekarang, bagaimana Ustaz memandang urgennya khilafah? Khilafah itu hadiah dari Allah. Kita siapkan saja. 5 zaman. Khilafatun nubuwah kenabian 10 tahun. Nabi menjadi pemimpin. Setelah itu khilafah rasyidin 30 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu Khulafaul Ar, khalifah yang menggigit, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsman. Turki Utsman itu tumbang tahun 24. Setelah itu nang kehampe pemimpin-pemimpin zalim. Nang kalimat terakhir, al-khilafah ala min hadzih nubuwah. Saya seorang single parent. Bisa hidup. Apakah di hari nanti saya akan dipertemukan kembali dengan pasangan saya itu, sementara dia sendiri sudah punya pasangan hidup kembali? Kalau ibu menikah dengan 2 orang suami, napa kamu meninggal menikah sekali lagi? Beko di akhirat sama nama berbahasa Ustaz. Dijawab oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab bab kitab dan mazhab batil akhlak, tentang masalah akhlak bercela. Di situ disebut oleh Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali, orang akan bersama dengan suami yang paling baik akhlaknya. Jangan antara suami dan dua tunan paling elok akhlaknya, baik agamanya, maka dengan itulah hati dia diatur. Apakah orang yang terkena sihir bagi wanita lajang obatnya mesti menikah? Tidak mesti. Tapi tengok dulu, bisa jadi dia gadis diganggu oleh setan, setannya datang laki-laki, setelah dia menikah dia lari. Kenapa? Karena suaminya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk memastikan, ruqyah dulu. Nanti bawa ke acara ruqyah Ustaz Zul, dia di ruqyah masal, nanti ada respon, muntah-muntah segala macam. Kalau tak ada respon, bisa jadi setannya sedang bersembunyi. Ustaz, senang sekali rasanya bisa bertemu Ustaz. Itu. Apakah boleh kita mendonorkan organ tubuh seperti jantung, ginjal setelah kita rapat agar bisa bermanfaatkan sesama muslim? Boleh. Dengan syarat tak boleh mengambil keuntungan kompensasi. Buah pikap, jantung, kornea mata. Itu apa? Fatwa ulama di Mesir. Donor, tapi dengan syarat tidak ada mengambil kompensasi sama sekali. Banyak sekarang orang mendonor, karena dia donor tak ada ambil kompensasi, tapi ahli warisnya mengambil keuntungan. Ini tak boleh. Haram. Karena kita tak boleh menjual barang yang bukan punya kita. Kornea mata, katup jantung, buah pinggang, empedu bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang banyak ayah memperkosa anak kandungnya, bahkan sampai hamil. Bagaimana Islam menyikapi ini? Bukankah kita harus berbakti kepada ayah ibu? Ayah yang memperkosa anak, maka dia ditanam sekerat badan, dilempar batu sampai mati. Asyaikh wa syaikhatu, laki-laki perempuan yang berzina sudah menikah, farjumuhumal bata, rajam dia pakai batu sampai mati. Mati hukuman dia. Penjara terlalu ringan bagi dia. Maka kita harus menuntut ditegaknya hukum syariat Allah supaya efek jera terjadi pada orang-orang yang berlaku. Anak yang mestinya diselamatkannya, orang tua menjaga fitrah anak, malah dia merusaknya. Maka ini hanya hukum Islam yang bisa. Penjara, di penjara, selesai keluar, dia akan melakukan perbuatan lainnya. Na'udzubillah. Sumatera Barat merupakan daerah dengan masyarakat bersyariah. Mohon doa Ustaz agar Bank Nagari menjadi bank syariah seperti BPD Aceh dan NTB. Kita berdoa di akhir majlis, didoakan semua. Semoga di masa akan datang, bank-bank daerah tidak hanya Bumi Minangkabau, bank daerah Riau, bank daerah Jambi, bank daerah Palembang berubah menjadi bank syariah insyaallah. Allahu Akbar. Bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin yang bersikap beraliran atau pro kepada PKI? Maka kita harus memilih pemimpin yang bersih. Ati Allah, taat kepada Allah. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri. Kenapa tak ada kata atimu dalam ulil amri? Ati Allah, ati Rasul, wa ulil amri. Karena maknanya taatlah kepada pemimpin yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baca ayat sebelumnya. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanah. Angkat pemimpin yang amanah. Wa idha hakamtum ayna nas an takumu bil adli. Kalau dia amanah, dia adil, kau wajib ikut. Kalau dia tak amanah, dia tak adil. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau menyebabkan patuh maksiat kepada khaliq. Na'udzubillah. Kenapa pembatasan sifat Allah hanya 20 saja? Siapa yang membatasi sifat Allah 20? Mana orang yang membatasi sifat Allah 20? Sifat 20 bukan pembatasan. Itu akar pokok. Pokoknya 20. Nanti dia akan bercabang, cabang, cabang. Maka jangan menghukumi sesuatu kalau kamu tak tahu. La taqumu la salaka bi ilmun. Jangan kau cakap kalau kau tak tahu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Telinga, mata, hati. Semua akan ditanya di hadapan Allah SWT. Wujud, tidak, baka, mu'alaqatul hawadis, yanuh bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, dalam. Itu pokoknya dia akan bercabang berbatang dengan sifat-sifat yang lain. Bukan ala sabili taqdid. Apa hukum membangun bangunan kubah di atas bangunan ulama? Umar Ibn Al-Khattab membangun kubah kemah di atas makam Hafsah. Itu dari orang yang membangun bangunan di atas makam. Umar bin Khattab membangun kubah di atas makam Hafsah. Maka kata Syekh At-Tahsabar dalam Fatwa Al-Azhar, bangunan itu hukumnya makruh, tak sampai haram. Tapi kalau keramiknya terlalu berlebih-lebihan, mubazir, boros, syirik, menyembah kubur, mengagungkan kubur lebih dari semestinya, maka dia jatuh kepada haram. maka sekedar mengasi saja batas. Andai Abdul Somad ini nanti mati, jangan bangun-bangun kuburannya, tapi buatkan saja batu bata keliling. Supaya apa? Supaya tanah itu jangan sampai diambil perusahaan properti. Karena banyak sekarang kubur mereka jadikan rumah. Apa hukumnya laki-laki menikahi perempuan, tapi laki-laki tersebut tidak mengenalkan keluarganya hingga bertahun-tahun? Ini namanya nikah silent. Nikah siri ya soalnya. Nikah siri hukumnya sah dengan cukup rukun dan syarat. Ada mempelai laki-laki, ada wali, ada dua saksi, ada ijab, ada kabul, ada mahar. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah, walaupun yang lain tak tahu. Tapi kata Nabi kepada Mu'az, kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf, aklimun nikah, jangan diam-diam saja, umumkanlah nikah. Aulim walau bin syatin, buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Walaupun seekor kambing, seekor kambing zaman Nabi hanya undangan 10 orang. Karena orang Arab kalau seekor kambing 10 orang, ditampai awal 1 RW bisa. Walaupun 10 orang undang, undanglah. Maka potonglah kambing, walaupun hanya seekor kambing. Kata Nabi, ahlinu azab nikah, nikah dengan diam-diam. Umumkan ke halayak ramai. Di mana buat? Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, supaya orang lain tahu. Yang ketiga, wadribu alaihi rukuhu, pukulkan duh gendang. Bismillah, tawassal nabilah, dalam Quran menjelaskan ada dua partai. Hizbullah, Hizbus Syaitan. Apa ciri-ciri partai Hizbullah? Apa ciri-ciri Hizbus Syaitan? Hizbus Syaitan condong kepada batil. Hizbullah condong kepada hak. Dunia ini isinya cuma dua. Wa nafsihi ma sawaha, demi jiwa penciptaannya. Fa alhama wujuhaha, setan buruk, jahat, bengkok. Wa taqwaha, takwa elok, baik, Hizbullah. Maka awak selalu ikut kebaikan. Hadiri pengajian-pengajian. Ada pengajian Kamis, tazkiyah. Ada pengajian Selasa, tazkiyah. Ada pengajian Ustaz, ada pengajian Buya. Ada Surau Buya, Gus Rizal Gazahar. Ada pengajian Ustaz Zul. Ada pengajian Ustaz Buya yang lain. Hadiri semua majlis-majlis ini. Bagaimana membangkitkan gairah beribadah? Kadang naik, turun. Tengok orang sakit. Balik dari pengajian ini, jangan pulang ke rumah. Singgah ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak security, saya mau tengok orang sakit. Siapa yang mau bapak tengok? Satu orang yang sakit di rumah sakit, kau yang mau tengok. Untuk apa? Membangkitkan semangat beribadah. Pandang orang yang sakit. Tadana suara azan. Ayah salah. Meleleh air matanya ingin ke masjid. Kenapa kamu menangis? Menyesal di masa lalu. Maka awam yang sehat, syukuri nikmat sehat. Datang ke masjid rumah Allah SWT. Tengok orang mati. Pulang dari situ, nampak bendera putih, asing gak? Kali orang mati, buka penutup wajahnya, cium sesama laki-laki. Perempuannya, walaupun diurang. Namun lakinya, walaupun mati. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang hukum yang berlaku di Indonesia? Bukankah hukum itu mesti hukum Allah? Wa man lam yakum bima anzala Allah fa'ulaika kafirun. Yang tak menerapkan hukum Allah kafir. Wa man lam yakum bima anzala Allah fa'ulaika fasiqun. Yang tak menerapkan hukum Allah fasik. Wa man lam yakum bima anzala Allah fa'ulaika muzalimun. Siapa tak pakai Allah zalim? Maka ulama-ulama merumuskan Pancasila. Pancasila, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Andai 7 kata itu masih ada, hari ini kita bisa menerapkan hukum pancung bagi pezina, hukum lempar rajam, hukum potong tangan bagi pencuri, hukum rajam lempar batu sampai mati. Kenapa? Dipayungi 7 hukum. Apakah Abdul Somad ikut berdosa? Tidak. Yang berdosa adalah orang-orang yang punya kuasa dan dia menyelewengkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Saudari saya seorang janda, baru bercerai di pengadilan agama. Di mana masa iddahnya baru 1 kali haid, tapi sudah menikah lagi secara siri. Di mana tanpa diketahui dan dihadiri oleh wali dari pihak perempuan. Apakah sah pernikahannya? Dihitungnya hari pertama bukan dari jatuhnya surat pengadilan. Dihitung hari pertama cerai bukan dari sertifikat cerai pengadilan, tapi dari hari suami menjatuhkan talak. maka ini ada salah penghitungan. Dia hitung dari hakim, bukan, tapi dari suami menjatuhkan talak. Setelah dihitung talak lewat 3 bulan, salah satu buruk, maka itu sudah habis. Lalu kemudian menikah dengan tanpa wali, menurut mazhab Syafi'i tidak sah. La nikaha tidak sah illa bi waliyin, kecuali dengan wali wa syahidai adlin, dengan dua saksi. Kemungkinan dia pakai mazhab Hanafi, pakai nikah siri. Dia pakai mazhab Hanafi, saya perempuan, saya limpahkan ke wali, ke wali ulil amri, ke fakwa. Fakwa, aku limpahkan perwalian diriku, kau nikahkan aku. Aku menerima perwalian dia, maka aku nikahkan dia dengan engkau dengan mahar sebencut cincin emas tunai sah, menurut mazhab Hanafi. Tapi hukum Islam Indonesia hanya memakai mazhab Syafi'i. Ustaz, gimana cara kuliah ke Maroko? Ikuti tes bulan Juni nanti, infonya ada di website Kementerian Agama. Tiap hari update status, tengok-tengok FB. Ustaz, doakan anak dapat adik laki-laki. Mudah-mudahan antum mendapat adik laki-laki. Kalau ibumu tak bisa punya anak, suruh ayah nikah sekali lagi. Bagaimana mengatasi pergaulan pemuda zaman sekarang? Buat komunitas, ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas geng motor syariah, ada namanya komunitas anak muda pejuang, ada namanya komunitas perempuan jilbaber, ada namanya jilbaber, hijabes, hijabes. Ikuti komunitas. Ingat, serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Mau ikut FPI, silakan. Mau ikut MMI, silakan. Mau ikut aktif di Muhammadiyah, silakan. Mau ikut aktif di Perpi, silakan. Yang salah itu tak aktif di mana-mana, tapi mengejek di mana-mana. Pemuda seperti apa yang dicintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tiga, akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Ada akhlaknya baik, tapi tak sembahyang. Ada salatnya rajin, tapi cakapnya kasar. Ada cakapnya lembut, salatnya rajin, tapi pergi jimat, pergi ke dukun. Maka tiga mesti baik. Akidahnya baik, ibadahnya benar, dan akhlaknya lembut. Itulah yang dicintai Nabi SAW. Bagaimana untuk orang yang melaksanakan? Takut. Bagaimana cara orang melakukan sholat? Bagaimana dengan dosa dosen yang mempersulit mahasiswa? Nambo dosen, kok nampaknya mahasiswa aku menyindir yang lain. Kalau dan kenapa? Kalau aku coret-coret skripsi aku, iko hurufnya huruf besar, iko komanya setelah ini ada spasi, iko tulis Arabnya salah, ini HR-nya dalam kurung, ini koma membuka huruf tanda kutip di atas. Ambo bukan mempersulit, ambo sedang menjaga kualitas skripsi supaya benar. Lurusin-lurusnya. Belum pernah saya mempersulit mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa sudah betul, suruh datang lagi. Sudah betul, suruh datang lagi. Sudah betul, suruh datang. Ini zalim. Nanti di akhir dosennya akan mencari mahasiswa di Padang Mahsyar. Jangan diperpanjang di payah waktu suami di Padang Mahsyar. Bagaimana pendapat Ustaz tentang telakkan umroh haji yang masuk anggotanya membayar 3.500.000? Apa Pak Ustaz punya telakkan umroh? Ambo akan pergi umroh dengan travel Azhar Islamic Tour dari Padang, dari Sumatera Barat. Ambo tak punya travel. Lalu kemudian tentang masalah MLM, multi level marketing. Kalau modalnya, halo, apa berubah siapa bro? Kalau modalnya balik, kalau modalnya balik, maka dia boleh. Bapak bayar 3.500.000. Bayar 3.500.000. Bayar 3.500.000. Nanti kalau bisa mencari 10 orang akan dapat bonus. Dapat tanya dulu. Modal kamu balik nggak? Modal 3.500.000. Kalau modalnya balik, maka boleh. Tapi kalau modalnya tidak balik, itu nanti putarnya. Itulah bantu Pandawa. Pandawa yang tertangkap di Jawa Barat. Jadi di putarnya 3 juta setengah, 3 juta setengah. Ada 1.000 orang, lah 3 miliar setengah. Itulah di putar-putarnya. Bisa kurang, tidak terhitung. Padahal 50 orang nanti zalim. Maka haram hukum. Bagaimana Habib Umar melihat Rasul secara sadar? Kasyaf, yang videonya ramai di YouTube. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa yang menengok aku dalam keadaan tidur, maka sungguh dia sudah menengok aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ini hadis sepakat semua ulama tentang menengok Nabi dalam tidur. Adapun menengok Nabi dalam yaqazah, menengok Nabi dalam keadaan yaqazah terjaga, maka buka kitab Syekh Al-Jum'ah Mufti Mesir. Judul kitabnya Al-Bayan Lima Usulul Adhan. Itu ikhtilaf ulama. Dia sebutkan ada beberapa ulama yang pernah menengok Nabi secara terjaga. Nah, jadi ada. Baca kitab Al-Bayan Lima Usulul Adhan. Hukum menuju hari 40 hari, 100 hari untuk mengingati kematian. Tidak ada hadis Nabi menyuruh. Tidak ada pula Quran menyuruh. Tapi kalau ditelusuri, ada tak salah nama gue? Ada. Siapa namanya? Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati dipuji selama 7-40 hari. Maka dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa. 40 hari, 40 malam diundang anak yatim, dia ingin makan orang susah, lalu dia ingin sedekah dan berkirim doa. Itu perbuatan salah namanya Imam Atha. Tapi meminjam piti, mengutang-utang, dan ingin membagi karena takut cakap orang ini tak betul. Dan sebaiknya adalah awak dan membuatkan makanan. Isna'u fa'aman bin Abi Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Li'annahu yusiruhum. Karena kematian Ja'far sudah menyulitkan, buatkan makanan. Awak dan membawa makanan untuk ini sebenarnya. Salah saya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan